bapakku sarunge klawu bapak lurah tipis-tipis lambene jaket udah nangis pengantin tangine prati. Tau apa? Spesial buat bos Girijaya sejati Anika Medeo. Mama Keila, Mama Lea, bos Girijaya. Buat Pak Haji Sauri yang punya madu alam. Hai. Mas Bilang yang punya alam jaya. Siwar siwur bapak ibu mangga tawur. Siwar siwur ijo abang pada mawur. Joni seneng ya mau mudun sing kasur ya Jo. Bos Girijaya, Mama Keila, Mama Alea. Ayangnya Bun Bun. Bos Girijaya, hei, no, Bos Wandi.